تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الاجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية ونهو قوله تعالى أأمنتم من في السماء وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وسماؤه من غيره وسماء غيره منه وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا وتقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. الإخوة الكرام، kita lanjutkan pembahasan kitab kita, kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal-Jahmiyah. Kita masih dalam penjabaran perkataan Imam dari Madhab Syafi'i rahimahullah, Abul Abbas Ibn Suraij radhiyallahu anhu atau rahimahullah, ketika menyebutkan bagaimana tentang akidah yang wajib diyakini oleh Ahlu Sunnah wal-Jama'ah. Ya, beliau berkata, wa nahwu qawlihi ta'ala, di antaranya yang wajib kita imani firman Allah ketika Allah mengatakan a amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit. Fis sama memiliki dua makna. Pertama, fi bermakna ala, arti fis sama ala sama, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di atas langit, karena Allah bukan dalam makhluknya. Jadi fi di sini bermakna ala, sebagaimana perkataan Fir'aun kepada para tukang sihirnya, thumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kemudian kalian nanti akan kusalib fi judhu'in nakhli, di pohon-pohon kurma. Makna fi maknanya adalah ala, di atas pohon-pohon kurma, bukan dalam pohon kurma. Bisa juga fis sama bermakna as-sama bermakna ulu, ay fil ulu, artinya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, fil ulu. Wa qawlihi ta'ala, juga firman Allah lainnya wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun, juga Allah berfirman dan dialah yang di langit sebagai Tuhan yang disembah, maksudnya oleh para penghuni langit berupa malaikat-malaikat. Wa fil ardi ilahun, dia pula lah yang di bumi sebagai Tuhan yang disembah oleh penghuni bumi. Ini menunjukkan Allah dialah Tuhan di langit, ya, disembah oleh para penghuni langit dari malaikat-malaikat, dan dia pula Tuhan di bumi yang disembah oleh penghuni bumi. Dialah Tuhan pemilik langit dan bumi yang disembah di langit dan di bumi. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, di atas arasy. Wa sama'uhu min ghairihi wa sama'u ghairi minhu, juga terdapat keterangan Allah mendengar min ghairihi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk-makhluknya, sebagaimana telah kita sebutkan. Ya, Allah memiliki nama Sami'un Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Dalam bentuk nama, dalam bentuk kata kerja juga ada. Ya, laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika fi zawjiha, Allah mendengar perkataan seorang wanita, itu Khawla bintu Tha'labah, yang melaporkan perihal suaminya kepadamu. Dan sebaliknya, ya, sebagian makhluknya mendengar dari Allah langsung sebagaimana mendengarnya Musa alaihissalam dari Allah langsung tanpa perantara, dan Nabi kita Muhammad tanpa perantara ketika peristiwa Mi'raj, dan Nabi Adam alaihissalam, ya Allah SWT ciptakan dengan kedua tangannya dan berkata-kata kepadanya tanpa perantara. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kami katakan wahai Adam, tinggal engkau dan pasanganmu di surga. Menunjukkan Adam di antara para nabi, Allah berbicara kepadanya langsung tanpa perantara. Allah mendengar daripada makhluknya dan sebagian makhluknya mendengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik wa ghairi dzalika min sifatihi al-muta'alliqati bihi, dan berbagai macam sifat-sifat lain yang berkaitan dengan Allah, yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, al-madhkurati fi kitabihi al-munazzal ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan dalam kitabnya maupun yang diturunkan melalui lisan nabinya, itu dalam sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semua yang datang daripada Allah Rasulnya, yang menceritakan bagaimana tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dengan meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna dari berbagai macam sisi. Tidak ada padanya sifat yang kurang, cacat, tak sempurna. Dengan meyakini sifat-sifat Allah tak akan pernah sama dengan sifat-sifat makhluknya. Perbuatan Allah pun tak akan pernah sama dengan perbuatan makhluknya. Walaupun dalam kesamaan nama, ismun mustarok, nama sama. Sebagian makhluk ada yang namanya Hakim, nama Allah Hakim. Tapi tak akan pernah sama hakikatnya. Walaupun nama boleh sama, sebagian sifat boleh sama mustarok seperti sifat mendengar makhluk. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat mendengar, tapi antara keduanya tentu tak akan sama. Sebagaimana berbeda zat, maka berbeda pula lah sifat. Allah mendengar semua bahasa, semua pembicaraan, semua perkataan dalam satu waktu. Tak tertukar antara satu dengan lain perkataannya, permintaannya, doanya. Ya, jadi setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sempurna, tak sama dengan sifat kita. Kalaupun ada, hanyalah sekedar kesamaan dalam nama belaka, berbeda hakikatnya. Sebagaimana manusia pun mustarak bersikat dalam nama-nama, misalnya sifat kaki. Kaki meja tak sama dengan kaki kursi, tak sama dengan kaki manusia. Bahkan kaki manusia pun tak sama satu sama lainnya. Bagaimana disamakan kaki Allah dengan kaki manusia, tangan Allah dengan tangan manusia, wajah Allah dengan wajah manusia, dan begitulah seterusnya. Jari Allah dengan jari manusia. Dan dalam mengimani seluruh nama-nama Allah, sifat-sifatnya, kita hanya bertumpu kepada dalil. Jika dalilnya sahih, kita terima. Jangan meyakini semuanya sifat tersebut sempurna bagi Allah, tak sama dengan sifat makhluknya. Naam. Wa jami'u ma lafadha bihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatihi Kagirsihi jannatul firdaus ibiyadih. Kagarsih jannah al-Firdaus biyadih, wa syajaratin tuba biyadih. Naam. Kemudian berkata beliau, rahimahullah rahmatan wasi'atan, Abul Abbas ibn Suraij, namanya Muhammad, kunyah Abul Abbas bin Suraij. Ya, dan dia berkata, ya. وَجَمِيعُ مَا لَفَظَ بِهِ الْمُصْطَفَى, dan segala sesuatu yang Nabi SAW pernah ucapkan, min sifatihi, dari sifat-sifat yang Allah SWT jelaskan kepada Nabi-Nya, kita wajib imani jika hadisnya sahih. Jika hadisnya sahih. Dan tak semua hadis-hadis yang menjelaskan sifat Allah, perbuatan Allah itu sahih. Maka terletak kepada kesahihannya. Di sini disebutkan beberapa contoh, ka gharsihi jannatal firdausi biyadi. Di antaranya Allah SWT gharsihi jannatal firdausi biyadi. Allah menanam segala macam tanaman di surga Firdaus dengan tangannya. Ya. Hadis ini dipersisikan dengan ulama. Sebagian ulama melemahkan hadis ini karena terdapat perawi yang lemah di sana. Wa syajarati tuba biyadihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan pohon tuba di surga dengan tangannya. Ya, ini pun dipersisikan kesahihannya. Wa khattit tawrata biyadihi, dan dia menuliskan Taurat dengan tangannya. Ini sahih hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menuliskan Taurat dengan tangannya. Secara sekaligus Allah turunkan Taurat kepada Musa dalam lembaran-lembaran yang Allah tulis dengan tangannya subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan Taurat. Karena tak seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan tangannya. Ya. Demikian juga kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, tulisannya tak semua Allah tulis dengan tangannya. Seperti Quran, Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Jibril mendengar daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, Muhammad perintahkan untuk ditulis dan disampaikan kepada para sahabat. Adapun Taurat ditulis dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, naam. Wadhahki wa ta'ajjubi. Wadhahki wa ta'ajjubi. Di antaranya ada sifat tertawa. Ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ajjubi, sifat kagum. Kedua sifat ini memang ada daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keterangan hadis-hadis yang sahih. Ya. Allah tertawa daripada dua orang laki-laki. Yang satu membunuh yang lain, dua-duanya masuk surga. Bagaimana itu keterangannya? Ya, yang satu ini terbunuh sebagaimana Hamzah. Dibunuh oleh Wahsy. Akhirnya Hamzah masuk surga, mati sebagai syahid. Kemudian Wahsy beriman, masuk ke dalam Islam setelah Makkah ditaklukkan. Akhirnya dia pun masuk surga. Dengan sebab dibunuhnya Hamzah, Hamzah akhirnya masuk surga. Kemudian dia pun masuk Islam, dia pun masuk surga. Ya. Sifat ta'ajub, kata Nabi kita, ya ajibu rabbuka min rajulin laysa lahu sabwah. Tuhanmu kagum dengan seorang laki-laki yang tak pernah punya masa muda yang sia-sia. Masa muda biasanya orang banyak menyia-nyiakannya. Ya, tapi Allah ta'ajub kepada seorang laki-laki yang dia jaga masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Nabi tentang tujuh orang yang akan dinaungi di hari kiamat, rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang laki-laki yang tumbuh, kembang, membesar, dewasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum dengan laki-laki semacam ini. Tentunya sifat kagum Allah, sifat tertawa Allah tak pernah sama dengan sifat tertawa dan kagumnya makhluk. Ya. Naam. ووضعه القدم على النار ووضعه القدم على النار فتقول قط قط نعم ووضعه القدم على النار ووضعه القدم على النار فتقول قط قط. Di antara sifat-sifat yang Rasulullah pernah sebutkan tentang Allah adalah Allah SWT di hari kiamat ketika neraka Jahannam tak pernah berhenti untuk meminta tambahan al-min mazid al-min mazid. Tuhan, masihkah ada tambahan? Masihkah ada tambahan? Kata Nabi, hatta yadu'a ar-rabbu atau al-jabbaru qadamahu 'alaiha. Sampai akhirnya Allah meletakkan tapak kakinya di atas neraka. Maka seketika neraka pun berguncang hebat. Kemudian dia berkata, qad tu qad, cukup, cukup. Ya. Ibnu Abbas menyebutkan tentang makna al-kursi adalah maudi'u, tempat al-qadamaini lillah, dua telapak kaki bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita imani Allah memiliki dua telapak kaki. Kita imani Allah memiliki dua tangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, baliyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Kita imani Allah memiliki dua mata. Sebagaimana Allah mengatakan kepada para sahabat, fa inna rabbakum laysa bi'awar. Dajjal itu matanya picak satu. Tuhan kalian tidak picak matanya. Ya, kita imani hal-hal demikian. Kita imani Allah SWT memiliki jari jemari sebagaimana disebutkan nanti. Ya, kata Allah SWT, qulubul ibadi baina asba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati hamba ada di antara dua jari daripada jari-jari Allah, dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Naam. وذكر الأصابع وذكر الأصابع ونزول كل ليلة إلى السماء الدنيا وليلة الجمعة وليلة النصف من الشعبان. نعم وليلة نعم أسبك. Kata beliau rahimahullah, di antara hal lainnya, wadzikril asabi', di antaranya Nabi pernah menyebutkan bagi Allah jari, ada jari-jari al-asabi'. Asabi' jamak daripada asba', maknanya adalah jari. Sebagaimana tadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan nabinya, ya, sesungguhnya hati-hati hamba ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanuzuli kulla lailatin ila sama'id dunya. Yang terhal lainnya adalah sifat Allah, Allah itu turun setiap malam ke langit dunia. Bagaimana terdapat dalam keterangan hadis yang sahih. Yanzilu rabbuna fi kulli thulutsil lailil akhir ila sama'id dunya. Tuhan kita turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fayaqulu hal min ta'ibin fa'atub alaihi. Adakah yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Hal min mustaghfir fa'aghfirullah. Ada yang mau minta ampun, aku ampun dosanya. Sampai terbitnya fajar. Ya. Dan kita mengimani turunnya Allah yang layak bagi Allah SWT. Bukan sebagaimana turunnya makhluk. Dan Allah selama-lamanya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tidak pernah diliputi oleh makhluk. Saya pernah bilang, katakan minggu lalu, bukan maknanya turun ke langit dunia Allah SWT itu diliputi oleh langit ketujuh, keenam, kelima, keempat. Tidak. Selama-lamanya Allah tidak pernah dalam makhluk. Dia di atas makhluknya, berpisah daripada makhluknya. Jadi bagaimana turunnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana. Yang jelas, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Walailatil, kemudian wanuzuli kulla lailatin ila sama'i dunya walailatil jum'ah. Ya, demikian pula dikatakan dia turun di malam Jumat, tapi hadisnya tak sahih. Walailatil nisfi min Sya'ban, turun pada malam nisfu Sya'ban juga tak sahih. Walailatil qadar, dan malam Lailatul Qadar, wallahu a'lam. Lailatul Qadar tak kita ketahui. Yang kita ketahui yang turun adalah malaikat-malaikatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ya. Naam. Wa kagiratihi wa farahihi. Wa kagiratihi wa farahihi bi taubatil abid. Naam, di antaranya adalah sifat lainnya kagiratihi. Allah memiliki sifat cemburu. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pernah mengatakan, sekiranya aku mendapati bersama istriku seorang laki-laki, akan kupenggal dia dengan pedangku. Wahai orang musaffah, jangan sisi yang tumpulnya. Kata Rasulullah SAW, ata'jabuna min ghairati Sa'din. Apakah kalian merasa heran, takjub dengan cemburunya Sa'd? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'd, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Ya. Walladzi nafsi biyadi inni la aghyaru min Sa'din wallahu aghyaru minni. Aku lebih cemburu daripada Sa'd dan Allah lebih cemburu daripada aku. Karena itulah Allah haramkan berbagai macam perkara-perkara yang haram. Allah SWT cemburu ketika makhluknya melanggar larangan-larangannya. Ghairah, tentunya cemburu Allah tak sama dengan cemburunya makhluk. Semuanya mudah kita imani. Kita imani dia keyakinan tak akan sama dengan makhluk. Tapi kalaulah ini diberitahukan kepada ahlul kalam, semua yang tersebutkan dia tolak, semuanya ditolak. Mereka berani menolak hadis, mereka berani menolak ayat. Dengan satu bahasa kata mereka, ini semuanya adalah merupakan majas, bahasa kiasan. Padahal tak pernah namanya ada majas dalam masa Rasulullah SAW. Tak ada dalam bahasa Arab itu majas pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa tabi'ut tabi'in, enggak ada. Lalu kalian masukkan istilah majas, kiasan. Dari mana mereka tahu itu kiasan? Ya, alangkah bahayanya jika seorang bisa mengatakan semuanya kiasan, rusaklah bahasa. Ya, rusak. Orang tua mengatakan kepada anaknya, nak, tolong kau belikan ya ayam sana, ambil belikan ayam di sana, di pasar. Dibelikannya ketika itu burung. Kenapa burung? Kukira ibu suruh saya beli burung. Ayam itu bahasa kiasan saja, rusak semuanya. Ayamnya ayam, burungnya burung. Subhanallah. Ini yang merusak ahlul kalam. Kalau saya sekarang ngomong, ya antum tafsirkan dengan bahasa majas, hancur semuanya, rusak. Dengan itulah orang-orang batiniyah, kelompok batiniyah tersesat. Mereka mengatakan Quran ini ada dua. Ada yang zahirnya, ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersurat, kata mereka, ini diketahui oleh orang-orang awam. Ada makna yang tersirat, hanya kami saja yang tahu, orang-orang sufi. Ya. Kiblat contohnya. Kiblat kata mereka itu adalah wali-wali kami, kiblat. Ya, Ka'bah itu wali-wali kami, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Maksud arahnya ke kiblat kata mereka, kiblat itu guru-guru kami. Hancur semua. Rusak. Ya. Maka mereka akan menafikan semua ayat, semua hadis karena kata mereka tak sesuai dengan akal kami. Mereka timbang ayat, mereka timbang hadis dengan akal mereka yang pendek, yang dangkal. Akhirnya mereka menolak sifat-sifat ini semua bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang Quran, mereka menentang sunnah. Ya, Allah mengatakan dia dilihat di hari kiamat, kata mereka, mustahil Allah dilihat, kata Mu'tazilah. Kenapa? Kalau dilihat berarti dia bertempat. Bertempat berarti dia makhluk, berarti dia ada satu sisi. Ya, wa ka ghairatihi wa farahihi bi taubatil 'abdi, di antara lainnya adalah sifat gembiranya Allah dengan taubatnya sang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allahu ashadu farhan bi taubatil 'abdi." Ya, Allah sungguh lebih dahsyat gembiranya daripada taubat kepada taubat seorang hamba, bi taubatil 'abdi min rajulin adha'a rahilatahu fi ardin falatin. Allah lebih gembira daripada kepada taubatnya sang hamba, lebih daripada gembiranya seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Kemudian dia capek mencarinya, akhirnya tak dapat, dia putus asa, dia pun tidur di bawah satu batang pohon kayu, siap-siap menunggu kematian. Ketika dia terbangun, ternyata untanya sudah kembali lengkap dengan semua bekal di atas punuknya. Seketika dia ambil unta tersebut, dia pegang kekangnya, dia ikat baik-baik, dan dia pun berkata karena senangnya, ya Allah, benar engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, sehingga karena senang berlebih-lebihan, sehingga dia pun salah ucap. Dikatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Akhirnya karena senangnya, dia tak lagi mengontrol ucapannya, sehingga terbalik. Dikatakannya Allah adalah hambanya, dia adalah Tuhan Allah. Anta ya Allah. Ya. Kata dia, ya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Terbalik. Dari situlah ulama mengatakan bahwasanya orang yang terkadang-kadang mengatakan perkataan kufur, tidak harus dihukumi dia kafir sampai ditegakkan hujjah. Ini perkataan kufur. Tapi dia mengucapkannya spontan tanpa dengan niat, tak dapat dikafirkan. Walaupun perkataannya perkataan kufur, karena dia mengucapkannya bukan dengan niat. Naam. Wahtijabihi bin nuri wa birida'il kibriya. Wahtijabihi bin nur. Antara sifat-sifat lain diceritakan tentang Allah, Allah itu hijabnya nur, cahaya. Ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Allah pada peristiwa Mi'raj, ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka? Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Nabi kita menjawab, nurun anna arahu, cahaya yang meliputinya. Bagaimana aku melihatnya? Kata Nabi SAW, hijabuhu nurun, hijabnya adalah cahaya. Walau kasyafahu lahtaraqa subuhatu wajihi mantah ilaihi basaruhu min khalqi. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya, akan terbakarlah makhluk yang memandang kepadanya. Tak ada yang sanggup memandang Allah Subhanahu wa taala dalam alam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, tak sanggup. Musa meminta melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Lan tarani." Engkau tidak bisa melihat saya. Maksudnya bukan mustahil, tak bisa di dunia. Walakin inzur ilal jabal. Cobalah kau lihat gunung ini. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, dia singkap cahayanya, seketika gunung itu hancur menjadi rata dengan tanah. Falamma tajalla rabbuhul jabali ja'alahu dakka, makna tajalla zahara, ketika Allah tampak kepada gunung dengan menyingkap seketika hijabnya, gunung tak sanggup, gunung hancur lebur sama dengan tanah. Fa kharra Musa sa'iqa, seketika Musa jatuh pingsan. Kebayangkan bagaimana gunung yang begitu tinggi hancur sama rata dengan tanah, apa enggak luar biasa kaget kita melihatnya. Kita suara geledek saja kadang kita mau mati dengarnya. Masih suara petir. Bagaimana gunung yang tinggi besar hancur ketika Allah SWT menyingkap hijabnya. Wa biridaihil kibriya, kita meyakini di antara sifat Allah, Allah memiliki sifat al-kibriya, kesombongan. Pakaian Allah adalah kesombongan. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, wal kibriya uridai. Ya, al-izzatu. Ya, kata Allah SWT dalam hadis kursi, sesungguhnya wal kibriya'u, kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihi 'adzabtuhu, barang siapa yang mengambil sifat kesombongan ini, aku akan azab dia. Bagi Allah sifat sombong itu sempurna, karena dia pemilik segala-galanya. Al-kibriya walahul kibriya fi samawati fil ardi. Ya, adapun makhluk tak layak dia sombong. Karena apapun yang ada padanya semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa mau kita sombongkan karena kita banyak uang? Semua harta kita datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha, kata Allah. Kami akan menjadi pewaris bumi dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Dan siapa di atasnya? Nanti kau mati, pindah ke ahli warismu. Atau hartamu punah sebelum kau meninggal. Atau nanti punah pada masa generasi kedua, ketiga. Atau nanti semua akan hancur pada hari kiamat. Kembali semuanya kepada Allah. Maka Allah SWT layak, bahkan wajib memiliki sifat kesombongan. Ya. Tapi tidak boleh itu ada pada makhluk. Allah paling benci kepada makhluk yang mengambil sifat kesombongan. Karena makhluk itu semuanya adalah makhluk yang hina. Apa yang kita sombongkan? Ilmu datang daripada Allah. Jabatan semua dari Allah SWT. Ya, karena itulah Allah SWT tak suka jika ada orang yang mengambil, menyandang sifat kesombongannya. Kata Rasulullah, Allah berfirman, "Adzabtuhu wa man naza'ani fihi adzabtuhu." Yang mengambil sifat ini daripada hamba-hambaku, aku akan siksa dia, aku akan siksa, akan azab dia. Kata Nabi SAW, ya, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardal min kibrin aw kama qala." Tak masuk surga orang yang masih dalam hatinya ada seberat sawi daripada kesombongan, tak masuk surga. Ngeri. Ya. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumil qiyamati amsalil dzarri, akan dibangkitkan di hari kiamat orang-orang sombong, begitu hinanya kecilnya mereka bagaikan semut-semut. Yata'uhun nas, dipijak-pijak oleh manusia. Manakala dunia, di dunia dia merasa tinggi, Allah hinakan dia. Di dunia dia merasa lebih tinggi daripada makhluk yang lain, akhirnya Allah hinakan dia, dipijak-pijak oleh makhluk. Balasan kesombongan. Apa itu sombong? Sombong adalah menolak kebenaran yang datang. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang kedua, merendahkan orang. Menyepelekan orang. Melihat orang semuanya di bawahnya. Dia lebih hebat, dia lebih utama, dia lebih segalanya. Ya, menghinakan orang-orang yang dianggapnya di bawahnya. Padahal kita tak tahu di sisi Allah mana yang paling baik. Di sisi Allah yang paling baik adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi pangkatnya, yang paling banyak hartanya, yang paling cantik rupanya, sempurna wajahnya, bukan itu. Inna akramakum innallaha yatqakum. Yang paling mulia disikan adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling cantik, elo, rupawan, kaya, raya, berpangkat, tidak. Naam. Wa annahu laysa bi'awar. Wa annahu laysa bi'awar, bahwasanya Allah bukanlah matanya picak. Sebagaimana matanya Dajjal. Dajjal ketika keluar di muka bumi, dia mengaku sebagai Tuhan. Mendatangi satu kaum. Dia berkata kepada mereka, bagaimana jika anak muda ini kedua orang tuanya kehidupkan? Yakinkah kalian aku Tuhanku? Kata mereka, ya kami yakin kau Tuhan kalau kau bisa melakukan demikian. Maka seketika, ya setan berbentuk, berwujud dua orang tua daripada anak muda ini. Bangkit daripada kuburnya, setan berkata kepada anaknya, hai anakku, berimanlah kepadanya, dia Tuhan kita. Maka berimanlah seluruh makhluk ketika itu melihatnya. Ini Dajjal. Kata Nabi, inna rabbakum laysa bi'awar. Tuhan kalian itu bukanlah Tuhan yang matanya picak sebelah. Bagaimana Dajjal? Dan Tuhan kita tak akan dapat dilihat dalam dunia ini. Mustahil. Ya. Tapi karena tak memiliki ilmu, mereka terkecoh. Sehingga mereka meyakini Dajjal sebagai Tuhan. Kalau kita lihat agama-agama yang berkembang di permukaan bumi ini, banyak yang mempertuhankan manusia. Banyak yang menyembah raja-raja. Ya, subhanallah. Banyak yang menyembah raja-raja. Ya, ada yang menyembah presidennya, dibuat patung, disembah. Yang menyembah rajanya, dibuat patung. Subhanallah. Lihatlah perbandingan agama-agama. Naam. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzuru ilaih. Wa annahu ya'ridu amma yakrahu wa la yanzuru. Allah SWT berpaling daripada apa yang tak dia suka. Ya, Allah tak akan mau memandang orang-orang yang tak dia suka. Ya. Yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ya, di antaranya kata Nabi, thalathun la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa lahum 'adzabun alim. Tiga orang Allah tak akan berbicara kepadanya, berpaling daripadanya. Ya. Dan bagi mereka azab yang pedih diantaranya adalah orang tua penzina. Sudah bertua, sudah tua, mau mati tapi masih berzina. Subhanallah. Selayaknya orang tua itu ingat akhirat. Sudah tua-tua, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Syekhun zanin, alin mustakbir. Di antaranya sudahlah miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, ada disombongkannya. Ini sudah miskin sombong pula. Intinya dalam hadis ini Allah SWT disebutkan Nabi berpaling daripada mereka. Ya, Allah berpaling daripada apa yang tidak dia sukai. Walakin karihallahun bi'athahum fathabbatahum waqila qudu ma'al qa'idin. Orang-orang munafik yang pada perang Tabuk mereka tak ikut dalam perang. Mereka datang kepada Nabi SAW menyebutkan berbagai macam alasan-alasan mereka. Ya, maka Allah menjelaskan, walau kanu fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka ikut bersama kalian, mereka hanya buat kacau belaka. Kata Allah, walakin karihallahu bi'athahum, Allah tak suka mereka ikut bersama kalian. Fathabbathahum. Allah buat mereka menetap di negeri mereka, tak mau ikut bersama kaum muslimin. Waqilak udu ma'al qa'idin. Waqilak udu ma'al qa'idin. Dikatakan, kan duduklah bersama orang-orang yang tak layak pergi perang. Orang-orang tua, anak-anak, perempuan. Gabung sama mereka semua. Allah tak suka. Ya. Dan Allah tidak melihat kepada mereka. Tidak melihat kepada mereka. Artinya Allah SWT cuek kepada mereka. Memperhatikan mereka dan menyiksa mereka. Ya. Walayanzuru ilaihim yaumil qiyamati wa yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah tak melihat mereka, Allah tak mensucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Naam. Wa anna kilta yadayhi yaminun. Wa anna kilta yadayhi yaminun. Allah memiliki dua tangan dan dua tangan Allah sebenarnya disifati dengan yamin, tangan kanan. Yaminun. Ya, maknanya terpuji kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita anggap sama dengan kita. Kita manusia kalau kita makan tangan kanan. Kalau andai kata kita istinja ada tangan kiri, bagi Allah tak ada yang seperti makhluk. Kanan kiri tidak. Kilta yadaihi yaminun, kedua-dua tangannya yamin. Mulia kedua tangannya. Ya, kita andai kata memberi dengan tangan kiri terhina. Orang yang menerima terhina dan kita dianggap tak baik. Bagi Allah, kilta yadaihi yaminun. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau bayangkan sebagaimana kita, Ustaz, cemana tangannya dua-dua kanan. Itu kau bayangkan Allah sama dengan dirimu. Yamin maknanya tangan yang baik semuanya, kedua tangan itu baik. Ya, tak ada yang satu lebih baik daripada yang lain. Kalau kita, kanan lebih utama daripada kiri. Kanan untuk hal-hal yang baik, kaki kanan untuk hal-hal yang baik. Kalau kita mau masuk ke masjid, kaki kanan dahulukan. Masuk WC, kaki kiri dahulukan. Makan tangan kanan. Dan kita dilarang makan dengan tangan kiri, karena ini adalah cara syaitan makan. Idzakalah lakum falyakul biyamini, kalau makan kalian tidaklah makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyamini, kalau minum dengan kanan. Fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimali, syaitan itu makan minum dengan tangan kirinya. Allah tidak seperti itu. Kilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah SWT mulia, tak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Naam. Wakhtiyara Adama biqabdatihi al-yumna, Allah memilih Adam dengan tangan kanannya. Dari semua bumi ini Allah ambil Adam alaihissalam. Dari situlah Allah jadikan Adam alaihissalam. Ya, Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Adapun rincian biqabdatihi al-yumna, wallahu alam, tak tahu kita dari mana riwayat ini. Ya. Naam. Wa hadisil qabdah. Ya wah, ya, naam. Kemudian wa hadis al-qabdah. Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, Allah mengusap punggung Adam, Allah menggenggam satu genggaman daripada arwah anak Adam. Dia katakan ini qabdhatun, satu qabdhah linnari, khuliqo, diciptakan untuk neraka. Dia ambil lagi genggaman lainnya, dia katakan lil jannati khuliqo, diciptakan untuk surga. Dan tak akan pernah ada yang berselisih. Yang dikatakan Allah ahli neraka akan masuk ke neraka. Yang dikatakan oleh surga akan masuk ke dalam surga. Ya, naam. Walahu kullu yawmin kaza wa kaza nadratun fil lawhil mahfuz. Walahu kullu yawmin kaza wa kaza nadratun fil lawhil mahfuz. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat di lawhil mahfuz. Wallahu alam. Yang jelas ayat mengatakan kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu fi sya'nin, dalam satu keadaan. Allah tak pernah istirahat, Allah tak pernah tidur, Allah tak pernah menganggur. Setiap hari ada saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, berrezeki, menahan rezeki. Kata Allah, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah punya satu keadaan. Ya. Naam. وأنه يوم القيامة يحث نعم يحث وأنه يوم القيامة يحث ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة وأنه يوم القيامة يحث ثلاث حثيات من حثياته بحسن الله dari kiamat akan mengambil tiga genggaman daripada genggamannya fayudkhiluhumul jannah Allah masukkan ke dalam surga. Hasayah itu artinya mengambil tanah atau debu. Hasautu turabah. Mengambil tiga kali ambilan genggaman, dia katakan. Dan kemudian dia masukkan ke dalam surga. Wallahu alam. Naam. Walamma khalaqa Adama alaihi assalatu wassalam, masa zahrahu biyaminihi faqabada qabdatan. Naam. Tatkala Allah menciptakan Adam dengan tangan kanannya, terkala Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, masaha zahra, Allah mengusap punggung Adam biyaminih, dengan tangan kanannya. Faqabadha qabdah, kemudian dia pun menggenggam satu genggaman. Naam. Faqala hadhi lil jannati wala ubali ashabul yamin, wa qabada qabdatan ukhra, wa qala hadhi lin nar wala ubali ashabul shimal. Naam. Jadi Allah SWT setelah selesai menciptakan Adam, dia mengusap punggung Adam, mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam, kemudian dia ambil satu genggam, dia katakan, hadhihi lil jannah, ini kuciptakan untuk surga, walau balik, aku tak peduli. Ya, ashabul yamin, mereka lah ahli surga. Maka wada qabdatan ukhra, diambil satu genggaman lain. Waqala hadhihi linnar, ini diciptakan untuk neraka. Walau ubali, saya tak peduli. Ashabus simal, mereka lah para penghuni yang tadi saya sebutkan. Naam. Thumma raddahum fi sulbi abihim Adam. Kemudian Allah mengembalikan ruh arwah ini seluruhnya kembali ke dalam tulang sulbi Adam alaihissalam. Sisa hadis, sisa waktu berapa? Ya, nanti akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.